pagar gelap kaya tempat keriuhan sanajan awak rancucut kepaduri kajeun teuing nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal ila taala sugan teh moal gagah kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang leumpang ge asa ngalayang ka sawah di anggana teka banyak kita neangan banyak kita.